nasihat buat praktisi pendidikan di sekolah Islam. Jangan remehkan dakwah kepada anak-anak. Jika telah terikat hatinya dengan Islam, mereka akan mudah bersungguh-sungguh menetapi agama ini setelah dewasa. Jika engkau gembleng mereka untuk siap menghadapi kesulitan, maka kelak mereka tak mudah ambruk hanya karena langkah mereka terhalang oleh kendala-kendala yang menghadang. Tetapi, jika engkau salah membekali wahai para guru, mereka akan menjadi beban bagi umat ini di masa yang akan datang. Cemerlangnya otak sama sekali tidak memberi keuntungan jika hati telah beku dan kesediaan untuk berpayah-payah pun telah runtuh. Jadi fasilitas enggak mesti bagus buat anak-anak. Dan Bapak Ibu harus hati-hati menerima orang tua yang mau masukkan sekolahnya gara-gara fasilitas. Capek. Maka ketika engkau mengurusi anak-anak di sekolah, ingatlah sejenak, tugas utamamu bukan sekedar mengajari mereka berhitung. Bukan. Engkau sedang berdakwah, sedang mempersiapkan generasi yang akan mengurusi umat ini 30 tahun mendatang. Dan ini pekerjaan sangat serius. Pekerjaan yang memerlukan kesungguhan berusaha, niat yang lurus, tekad yang kuat, serta kesediaan untuk belajar tanpa henti. Kemarin saya diundang oleh psikolog-psikolog yang tobat, yang mengajarkan sesuatu yang keliru pada para guru. Saya diminta untuk tahu, saya bilang enggak, saya ingin belajar pada Anda. Saya juga ingin tahu dan ingin belajar kesalahan Anda. Jangan berhenti untuk belajar. Karenanya, jangan pernah main-main dalam urusan belajar-mengajar ini. Apapun yang engkau lakukan terhadap mereka di kelas, ingatlah, akibatnya bagi dakwah ini 30 tahun, 40 tahun yang akan datang. Jika mereka engkau ajari curang dalam mengerjakan soal saja, sesungguhnya urusannya bukan hanya soal bagaimana agar mereka lulus ujian. Bukan. Yang terjadi justru sebaliknya. Masa depan umat sedang engkau pertaruhkan, wahai para guru. Tidakkah engkau ingat bahwa induk segala dusta adalah ringannya lisan untuk berdusta dan tiadanya beban pada jiwa untuk melakukan kebohongan? Taufik Ismail pernah bertutur dalam puisinya ketika datang ke sebuah sekolah dan bertanya kepada kepala sekolah, Pak Kepala Sekolah, apakah masih ada pendidikan jujur di sekolah ini? Wah, maaf Pak Wali Murid, sudah lama kami tidak mengajarkan kejujuran di sini. Sebab kalau kami mengajarkan kejujuran di sekolah, maka sekolah kami tidak akan pernah menjadi sekolah unggulan. Mungkin sudah mengerti maksudnya. Maka ketika mutu pendidikan anak-anak kita sangat menyedihkan. Urusannya bukan sekedar masa depan sekolahmu, bukan. Sekolah ambruk bukan berita paling menyedihkan. Meskipun ini sama sekali tidak kita inginkan. Mungkin karena rewot sekolahnya. Yang amat perlu kita khawatiri justru lemahnya generasi yang bertanggung jawab menegakkan din ini 30 tahun mendatang. Apa yang akan terjadi pada umat ini jika anak-anak kita tak memiliki kecakapan berpikir, kesungguhan berjuang, dan ketulusan dalam beramal? Kelemahan terbesar anak-anak sekolah sekarang adalah tidak punya yang namanya thinking skill. Tidak punya yang namanya writing skills. Tidak punya kemampuan communication skills yang baik. Dan akhirnya sebetulnya kebanyakan anak sekolah ini adalah tidak punya life skill yang bagus. Ini hasil ngobrol saya dengan Ibu Eli Risman ketika kita berbicara tentang persoalan pendidikan. Dan ini tanggung jawab kita semua. Maka, ketika engkau bersibuk dengan cara instan agar mereka tampak mengesankan, kalau ingin TK-mu laku, gampang. Ingin agar TK-mu ramai, gampang. Ajari doa-doa sama anak-anak yang orang tua gak bisa. Orang tua pasti bangga dengan anaknya. Ya, ajari doa-doa itu, doa makan, doa tidur, langsung orang tua seneng. Kalau mau laku ya. Sungguh, urusannya bukan untuk tepuk tangan saat ini. Bukan pula demi piala-piala yang tersusun rapi. Urusannya adalah tentang rapuhnya generasi muslim yang harus mengurusi umat ini di zaman yang bukan zamanmu. Kitalah yang bertanggung jawab terhadap kuat atau lemahnya mereka di zaman yang boleh jadi kita semua sudah tiada. Hari ini, ketika di banyak tempat kemampuan guru-guru kita sangat menyedihkan, sungguh yang paling mengkhawatirkan adalah masa depan umat ini. Bukan semata urusan akreditasi, apalagi sekedar untuk lolos sertifikasi. Yang harus engkau ingat adalah ini urusan umat, urusan dakwah. Jika orang-orang yang sudah setengah baya atau bahkan telah tua, sulit sekali menerima kebenaran, masih banyak TBC-nya, sesungguhnya ini bermula dari lemahnya dakwah terhadap mereka ketika masih belia. Ketika masih kanak-kanak, mereka tidak terbina. Mereka mungkin cerdas, tapi adab dan iman tak terbangun. Anak sekarang cepat dewasa syahwatnya, tapi lamban pertumbuhan akal budinya. Karena gurunya membiarkan anak berpacaran, bahkan bertanya, siapa pacarmu sekarang? Tanpa malu-malu, guru membiarkan itu. Guru lewat, anak tidak malu, anak tidak segan untuk berpacaran. Guru macam apa ini? Harusnya ketika guru lewat, anak itu takut bermaksiat. Maka, kecerdasan itu bukan menjadi kebaikan. Justru menjadi penyulit bagi mereka untuk menegakkan din ini. Kemarin ngobrol dengan Pak Syafi Antonio, yang tertunda guru besarnya. Karena beliau punya kum yang sebetulnya melampaui 3 profesor. Tapi gara-gara bukunya dicetak perusahaan sendiri, penerbit sendiri, maka tidak boleh menjadi kum. Kaget. Apalagi dengan sistem linear sekarang, saya kira ini mengkungkung kreativitas. Linearisasi ada baiknya, tapi ada juga mengungkungnya. Tapi intinya kita harus profesional di bidang di mana kita mengajar. Wahai para guru, belajarlah dengan sungguh-sungguh bagaimana mendidik siswamu. Engkau belajar bukan untuk memenuhi standar dinas pendidikan. Engkau belajar dengan sangat serius sebagai ibadah agar memiliki kepatutan menjadi pendidik bagi anak-anak kaum muslimin. Takutlah engkau kepada Allah Azza wa Jal. Sungguh, jika engkau menerima amanah sebagai guru, sedangkan engkau tak memiliki kepatutan, maka engkau sedang membuat kerusakan di sekolah. Sungguh, jika urusan diserahkan bukan kepada ahlinya, tunggulah saat kehancuran tiba. Ingatlah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Jika amanat telah disia-siakan, maka tunggulah hari kiamat. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bertanya, wahai Rasulullah, bagaimanakah menyia-nyiakan amanah itu? Beliau menjawab, jika urusan itu diserahkan bukan kepada ahlinya. Mudah-mudahan SDM yang sudah bagus di Muhammadiyah ini, dengan sedikit tutur dari sahabat saya, Fauzil Azim, ini tulisannya, mudah-mudahan bermakna buat kita semua, karena beliau juga berusaha untuk menjadi pemuda yang menjadi teladan. Saya cuma menukilkan dari beberapa orang hebat saja, walau saya sendiri juga penuh dengan kekurangan, dan saya juga masih harus belajar pada Bapak dan Ibu semua dalam belajar ini. Ini yang bisa saya sampaikan, dan saya kira sudah cukup ya satu sesi ini. Ibu-ibu sekalian, saya ingin ajarkan doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam usai mengajar. Ada doa yang dibaca Nabi usai mengajar itu lebih 100 kali dibaca, kata Abu Hurairah. Karena dia takut ilmunya ini menjadi jari atau su. Jadi usai mengajar di kelas, bisa jadi kita adalah orang yang punya jariah salihah, atau mungkin juga sebaliknya. Rasulullah selalu baca doa ini usai mengajar, dan saya usai mengajar selalu baca doa ini tidak berhenti. Rabbighfir wa tub 'alayya innaka antat tawwabul ghafur. Rabbighfir wa tub 'alayya innaka antat tawwabul ghafur. Kadang-kadang nih, kalau saya mengajar dari jam 11 sampai zuhur, kadang hati saya selalu bergerak. membaca itu sampai azan zuhur berkumandang karena tadi takut salah ceramah, takut salah ngajar, takut jadi beban nanti setelah ini. Rabbighfir wa tub 'alayya. Sama-sama. Rabbighfir wa tub 'alayya. Innaka antat tawwabul ghafur. Innaka antat tawwabul. Ini memohon ampun. Kenapa kita mohon ampun? Ar-Rahmanu 'allamal Qur'an. Subhanaka la ilma lana. Bukan kamu yang mengajarkan Quran, tapi Allah yang Maha Penyayang. Bukan kamu yang memberikan ilmu. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Ini tips untuk menjadi pengajar yang profesional di mata Allah dan Rasul-Nya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.